Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in ma fa'tu. Qudwatunal jami' fi'lan wa qawlan wa hala. Syekhuna al-faqih al-mufassir Yahya Ibn Zubair. Syekhuna Kiai Abdul Wahab, Syekhuna Kiai Muhammad Najih, dan semua ahlu baiti Syekhina yang kita hormati, teman-teman Anwar yang kami cintai. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus di atas, padahal kita ini fitokotin wahidah, sama-sama tahta Syekhin Wahid, tahta Murabbin Wahid, yaitu Syekhina Kiai Maimun Zubair. Dari sisi itu saya minta maaf. Dari sisi yang lain, jenengan harus minta maaf saya karena ini bully saya. Artinya bully itu kesannya di atas, tapi ini makmur, diperintah, diatur. Jenengan al-amirun atau al-amir, jenengan pemerintah. Jadi dari sisi ini jenengan keren ya, ngatur-ngatur saya. Tapi begini, sengaja saya tidak bawa makalah, tahun kemarin juga tidak bawa makalah. Karena saya datang, saya matur ke Syed ketika beliau minta saya datang. Bisa datang tapi tidak sebagai narasumber ya, seperti umumnya santri alumni. Jadi ya saya datang saja karena ada tugas memberi orasi ilmiah, kita mulai. Begini, jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial, sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro, Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron Fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anadhalika dolalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dolalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang enggak pati konangan, tahu-tahu ada orang enggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir. Yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu ila yakuna wa maitatan aw damam masfuhan aw lahma wa khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya tiga. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bapak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun nabi. Sifatnya nabi adalah wayadu anhum isrohum wal akhlal allati kanas alaihim. Di antara sekian sifat itu wayuharrimu alaihimul khaba'is, dan nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindel tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya Adridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha al-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju, fakulluhum wato'ani. Semuanya fasammaituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya rambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir sekambine kok kali Jogo itu terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar, ilmu itu dikonsensuskan, siapa yang alim di takrib, di muin, ada debat, ada macam-macam, sehingga yang terbaik baik secara ilmu maupun perilaku dituat. Ini penting, kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya beriskan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama seorang salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok enggak, kok batal gitu. Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Enggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabiyah. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah enggak boleh dinikah. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i. Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fida kalau orang haji itu rokok. Arasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wewangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain, Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai wewangi? Terus dia, wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini PD bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta top kotin wahidah, kita tahta syaifin wahid, tahta mursin wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undil. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama, sama-sama enggak jelas gitu. Ya sudah, pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rilek-rilek saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barok tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung. Yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Tidak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah senang saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena enggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya enggak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan bisnis nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijaro itu 2,5%. Ya zakat ziroah berapa? 10% atau 20%? Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena nggih poro gabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin poro gabet, saya pakai matematika pesantren. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab. Ummiin, gak usah diterjemah apa, sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau gak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubul usur. Ya sudah 1,000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan jalnya ya 1,000, berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap poro gabit, saya sudah cepat 1,000, usurnya 100, rubuknya 25, namanya rubu'ul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfulnya berarti 5. Itu tidak usah poro gabit cepat, ketimbang sampean poro gabit 2,5% kan suwi. Dia tanya, Bapak matematikanya kok cepat, dari dapat ilmu dari mana, pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faroe itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah, ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita enggak kalah. Khawarizm Al-Jabbar diterkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabbar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh, dan ini saya bilang, tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajeb di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, kan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya tanya, tadi tanya gitu terus saya jawab, A'amin tumman fissama ayakhsifa bikumul ardu fa'idha hiyatamur. Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, manfisama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fisama. Itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda, yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayah sifat bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa'idah ya tamur, ya memang bumi itu bisa melemeh, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau saya kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non-muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sadr, dan bumi yang berkarakter bisa retak, sadqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela, atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya, dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto, apa-apa saja yang bisa bumi mengalah dengan apa proses tumbuhnya apa tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau Al-Faqih Al-Mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fikhi. Dan Al-Mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa ini. Ini penting, sanad kita ini penting. Dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Hanya merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad. Saya masih ingat di Dawi Mbah Mundo, wong jagungan merusak sanad. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani ini ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria al-Ansari. Beliau di murid Ibnu Hajar, terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kayaknya nak di murid ngalim itu yu isin. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin Allah. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya tetap. Ya gak apa-apa, artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki mumpun. Ya dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu kok nikmat urip koyo kowe nggih saya enak jer. Ya tapi insyaallah barokatu sayyidina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu enggak perlu alim sudah hebat itu. Karena ya enggak perlu lah kalau alim betul malah enggak sempat. Wah. Begini. Ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek. Ini cerita ini tahadus bin nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu yata asar bimo idoti. Yata asar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yayu dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama enggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Karangan beliau sampai cek nanti di Qauluhu Ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan. Aula asfahannahu aula ya'tiyanni fi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran. Itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu sudah hafal Quran. Yang sebelum hafal, ada yang bebas, enggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi, orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau enggak percaya nanti cek, kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? As-Satiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama ngelihat Syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan Umar, orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid As-Sadiriyah. Betapa ini Al-Arwah Junudun Mujannat. Mbah Mun muridnya Syed Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Syed Habib Salim As-Sadiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang enggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam apa Habib Satiri tadi di ayat apa watarul jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras. Sahab kata beliau annal ardo kurawiyah. Wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru apa mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu khasiba yahsabu husbanan, kalau sebagian lugat khasiba yahsibu husbanan. Nah itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka, kan ada mufasir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Watarol jibala tahsabuha jamidata wahia tamur rumah resahab. Mar resahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim As-Satiri, tidak di dunia. Idlah husbana huna. Hunalika, hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia. Karena adanya husban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi muwafaqah bainahu wa bainah Habib Salim As-Satiri. Dan di situ detail sekali cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Syed Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama yai, banyak sekali di antaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khabir beliau sendiri dan kita syukur sekali. Di ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini. Ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyuan zada jalan. Kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menfonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir, ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawarih yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya azab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghoribaha fasufikat bihad damul haram wa ukhidha biha almalul haram wantuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada safkut dima. Dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang gak perlu mati harus terbunuh dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah Kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrobu bihil riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil hukum. Sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Syed Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hakku rojulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan li dima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilakhin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik, setiap ditanya sering bilang la adri. Sampai yang tanya pernah mangkel, ini pernah dikutip Gus Najib dalam kitab At-Tajridul Musofa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampai bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruhnya. Imam Malik happy saja. Fa'ab lihman waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Ya kan dari pisan umat temen aku ya lah. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Aman kalau enggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin mukaddimah Lamul Muwaqqi'in dalam Khatarul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah, beredasi yang fi zimmatillah wa fi zimmati rasulillah, walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukma wahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandang. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmuwah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Kalau terusakan, itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk min benihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya mukobalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul durburikob. Apa tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masalu kayak Abu Bakrin masalu Ibrahim. Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalun Nuh. Qala rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin an dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna islamuhum. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Alwar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma alladziina tu'na rabbahum bil ghadat, seterusnya terus wala ta'tuna kanhum tiru di zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau apa? Ta'allum sama nabi karena mau enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul anshar, itu akhirnya Islam dan wa hasuna apa? Islam. Saya kira demikian, nanti apa monggo bareng-bareng istifadah dari Sayyidina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Musaffa. Saya sinau buhut itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhut in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa illam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum gitu. Dakhum yantakimu wah min dolimin bidolimin summa yantakimu min kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Sayyidina, dari para ulama-ulama kita yang sabar, sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita musalsalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah innabni hadzal sayyidun wala Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatan. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Najih.